di muka. Seorang gadis sendiri, lenggang lenggoknya sangatlah menari. Aku sedang berjalan, ada seorang pemuda yang mengikuti dari belakang. Hatiku tidak tertahan, ingin aku mempercepat langkahku. Mengenal wajahnya, kalau nasib untung siapa tahu. Dia telah mendekat, langkah aku percepat. Ahai malu di hati, dia adik sendiri. Sama-sama, mari kita pulang saja. Nanti papa tentu marah kalaulah terlambat sampai rumah. Hihi, abang tak malu, engkau mengikutiku. Jangan kau bilang ibu, aku sangat malu.